Mitra bisnis, meski mayoritas anggota legislatif di DPR berpendapat kasus Bank Century diwarnai oleh banyak pelanggaran dan harus dilanjutkan ke proses hukum, namun di sisi lain lembaga eksekutif justru berpendapat lain yang berseberangan dengan keputusan dari lembaga legislatif. Menurut Kwi Kiangi, pertentangan antara eksekutif dan legislatif sangat mungkin terjadi dalam sistem politik dan ketatanegaraan seperti yang kita anut saat ini. Kwi Kiangi juga menambahkan situasi deadlock antara eksekutif dan legislatif seperti ini adalah buah dari dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Untuk mengkaji persoalan ini, segera kita temui Kwi Kiangi. Pak Kwi, sejak jauh hari Bapak sudah memprediksi adanya potensi negatif dari dilakukannya amandemen UUD 45. Tampaknya silang pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam kasus Bank Century memang membuktikan prediksi Bapak ya Pak? Iya, ini buktinya betul. Ya, ini amandemen dari Undang-Undang Dasar yang amandemennya didampingi oleh National Democratic Institute. Cuma dari satu lembaga saja di Amerika. Nah, yang kelihatannya juga masuk akal. Dan itu sejak awal kan saya mengatakan, coba lihat nanti. Kenapa Bapak sejak jauh hari dapat memprediksi potensi negatif dari amandemen UUD 45, Pak Kwi? Karena itu bukan sembarangan. Yang membuat Undang-Undang 1945 itu bukan sembarangan. Kelihatannya cepat-cepatan, tapi sebelum itu kan mereka sudah memikirkan. Mereka sudah membayangkan kok. Sebelum merdeka sudah membayangkan Indonesia merdeka akan berbentuk apa, kenapa. Dan itu kan bukan orang sembarangan. Profesor Supomo kan bukan sembarangan. Muhammad Nasir, Haji Agus Salim, itu kan bukan orang sembarangan. Jadi mutu berpikirnya sekarang ini mundur dibandingkan dengan setelah merdeka, mundur itu kan harus diakui kan. Semua mundur kan, mutu pendidikan, semua mundur, moral, semua mundur semua. Baik, Pak Kwi. Saat ini muncul pula beberapa pendapat yang menyarankan DPR untuk melanjutkan proses dengan menggunakan haknya agar dapat memecah kebekuan. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya juga. Kukur ya kukur, nggak apa-apa. Mulai saja, nanti terus kemudian, nggak ada quorum, nggak apa-apa. Tapi lalu ketahuan kan, terbuka semua kayak seperti pansus begitu. Nah, mungkin dari situ demokrasi yang seperti ini bisa diperbaiki setahap demi setahap itu. Jadi pembelajaran demokrasi di negeri ini sangat mahal harganya ya, Pak Kwi? Nah, makanya demokrasi sangat mahal, nggak apa cocok. Sudah mahal pun apa cocok gitu loh. Buktinya kalah kok dengan negara yang maju di Asia tidak ada yang demokrasi. Tidak demokratis, tidak ada yang demokratis betulan. Gitu. Dan seperti misalnya seperti yang sekarang menciptakan suatu dualisme antara presiden dan DPR. Itu di negara-negara Eropa Barat pada umumnya kan nggak ada yang begitu kan parlementer. Nah sistem parlementer itu berarti bahwa memang kabinet bisa dijatuhkan kalau kebijakannya dianggap berbahaya. Demikian Kwi Kiangi, saya Dinda Natasha.